mabna amri wali ilamur wasofa siro anna mabna amri wali sak temeneng gun jumenenge perkara wali artinya prinsip-prinsip persoalan caranya wali berjalan iku alal iktifai ingatase ngalap cukup billahi kelawan Allah intine ini. Jadi hampir seluruh pertimbangan apa yang dilakukan para kekasih Allah itu tidak ada lain kecuali hanya cukuplah Allah sendiri, tidak ada yang lain. Wal qanaati lan nrimo marem diilmihi kelawan ilmune Allah. Wal iktima'i lan nemen-nemeni bisyuhudihi kelawan oleh nyekseni ing Allah. Niku dasare setiap pertimbangan apa yang dilakukan oleh para aulia itu satu apa saja itu hanya Allah yang mengkupi. Jadi upama butuh seksi ya ben Gusti Allah tok sing ngajeni. Upama butuh perhatian ya cukup perhatiane Allah. Upama butuh piwales ya cukup piwalese Allah. Upama butuh bantuan ya cukup nganggo bantuane Allah. Wis ora enek liyane. Intine namung niku. Nek bahasane sing sadereng iki awahdaniyatus sirri. Wahdaniyah asyirfah, wahdaniyah murni utawi maqam ahadiyah ya. Kala dawuh sapa Allah taala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat nomor 3. Sak derenge ngeten sak derenge. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Zalikum yu'adzu bihi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ten lengkap ayat ini. Man utawi sapa wong wa manutai sopong kuyat taki wedi tenan takwa tenan sopoman Allah yang kusya Allah ya ja'al maka mesti dati akan sopoh Allah lalu kediriman dati akan makhrajan yang jalan keluar wa yarzuk lan mesti paring rezeki sopoh Allah yang man min haithu layak tasibku saking sekirane ora ngira orang ngitung sapa mbah ditung kok kene dibayar sedene ora kok kene kok ana dikira liwat amplop dibayar ora liwat amplop nanti niku jenenge ben kae tulay atas niku dikira muga biasane niku lek delok potongane wong iki paling-paling kok ngamplopi nek 50 paling kira-kira malah 500 diwingi orangnya apa-apa gas orangnya apa-apa jadi-jadi mara saya ini diteri jamanan tolong gelang saya ini itu suara dinyono itu minta itu lah yang kasih waman ya tawakal Allah waman utai sopeng ku ya tawakal gelem pasrah sopeman Allah yang ngatasi Gusti Allah bahwa mongkau taiman iku hasbuhu kan nyukupi man sing nyukupi Allah dhewe Ya tawakal Allah ini banyak yang nyukupi Allah dewe. Ya tawakal itu sendiri lagi. Banyak bahasa sekolah baru-baru. Ya tawakal itu tuh disikin. Perintahnya sama lakon. Larangannya sampean cegah. Apapun akibat dari melakoni perintah dan ngedui larangan, itu sampean tompo. Orang usah juga kekhawatiran. Wah, lelek menuruti perintahnya Allah gak cukup. Wah, lelek menuruti larangannya Allah terus aku kudu ngempet gak iso. Ngomongku orang usah. Kekhawatiran itu orang usah. Wis tau, sing nyukupi Allah dewe. Oh, ada. Mereka innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya bisa lah Allah tenanan. Orang itu temenan nganggo innallah. Temenan Gusti Allah itu mesti nekulno perintahnya. Wis kadung perintah ning malaikat lek kowe diparingi rezeki mesti rezekine kowe. Dambo di aling-aling ana. Napa mawon guru. Rezeki niku guru. Enek kucing niku pincang. Ora iso mlaku. Mripate nggo selamat apa picek kuwi wonten. Dulu kada niki ana lama ning barkan sugan. Ini barkan sugan. Niku enten kucing. Niku odol-odol berkah. Dodol berkah. Nah, kiai niki maca Quran. Rumugludak. Pangane kucinge mlayu. Dereng sampai njukuk daginge berkah niku kucinge mlayu. Maca Quran. Gludak mboten nek, pangane nek. Kucing niku mlayu. Sesuk niku kiai niku dilala oleh gaya. Layong perkara daging ngono ya. Dipangan kucing ora olah. Ngoten. Terus akhire krana maca Quran. Maca Quran dilala ayate pas iki. Iki ayate pas iki. Innallaha balighu amri. Wis ya jar kucing iki arep apa? Kok yo nekat menung si burak ping pindho kok ping telu dibaleni. Nah iki berarti ana barang penting. Wes dicokot cetok. Kucing niku juga daging iki dibawa ora dipangan. Diko mlayu metu ditututi, mayine ning di kucing. Yo bae kucing iki ngoten. Mangani kancane teng pojokan pasar. Kancane kucing. Lha iki sikile niku tugel. Cara-cara wonge ngoten nggih jumbo ngoten iki sikile niku tugel mboten nek sikile mripate pijat. Nah rupane iki pijeng siji-siji niki nyambut gawe. Oh, temenan iki kae Gusti Allah kuwi lek balihu amri iki pancen yo tenan lho pancen ayate tak waca. Dadi ulama niku terus sadar. Lah sama orang sak kuatir urip iku wis ditakar karo Gusti Allah. Kerjalah teman-teman terus dadi akan sapa wa Gusti Allah. Likulli syai'in kedue saben suci-suci dadi akan kodrone ukuran-ukuran. Kewajibanmu apa ya wis diukur, jatahmu piro wis diukur. Antarane kewajiban lan jatah ora ana hubungane. Niki sing penting kudu disadari. Kewajiban itu urusannya perintah ke Allah nyampe di awakmu pantulannya kudu mbok lakoni wong perintah. Tapi soal jatah kodron ukuran iku mesti tekane mergo kuwi wis ditentokne iki piye. Oh, iki sing hubungane tawakal aja niki. Nah, para wali niku nggih intine nglakoni ayat iki. Dadi ora kok wali niku gaya-gaya neko-neko gawe model sini mboten. Enten dasare ayat. Nah. Pun. Waqala lan dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Alaisa Allahu bikafin abdah. Alaisa barata ora ana sapa Allah Gusti Allah ora ana iku bikafin kelawan zat kang paring kecukupan. Paring kecukupan abdahu ing kawulane Allah. Surat Az-Zumar ayat 36. Dan ayat 36. Walladzi jaa'a bisidqi. Nek dikawiti mulai kang 33. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi. Ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu 'anhum aswa'al ladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun alaisa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka bil ladzina min dunihi وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَالَّذِي لَنْبَهُ jangan teko sopo lagi bisiki kelawan bawa temenan berita benar dari Allah, keyakinan iman yang benar dari Allah wasodakolan menerakan ngandel sopo lagi bi kelawan sisi mau ya ulaika humul muttaqun ya wong sing ngono kuwi sing bener-bener takwa dalikane ning jurute ora kentek apik jur dhek ngakoni lek iki apik jur ngakoni tenan kaapian niku niku jenenge muttaqin dalek ning jero wis ora kentek apik terus nyenyang sesuk ae lah nah niku setengah muttaqun enak kan sekape terus moro-moro alah orang ngantel lah wala ini nuruti kubi ya rugi surah sabi lakoni dan ini gua gak be lek semuanya itu setengah mutaki wong sing bener-bener membawa kejujuran hati apa yang dikerentekno itu lalu jadi kenyataan lakon sing ape lahumma yasha'una inda rabbih mereka punya apa-apa yang diinginkan di sisi Allah soalnya kadung kulino moh ngerentek lek ora ape dikerentek sing ape dan dilakoni dikerentek sing elek dan ditepis ngono terus sesuai ini lek duwe karep niku langsung karepe Allah. Nah itu semua balasan terus lakon bagi semua orang yang berbuat baik seperti itu. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Dan memang Allah sudah siap kok liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi 'amilu. Memang itu cara Allah supaya mereka benar-benar yukafiro supaya ngelebur sapa Allah anhum saking muhsinin mang aswa'al ladzi 'amilu ing elek-elek perkara sing wis dilakoni. Nek ndelok ayat iki berarti sing oleh ngono kuwi ora kok. Wong sing cuci latihan apik tok. Bajingan ora entek anggere dilakoni niki nggih. Klebu dulu. Elek kentek titik apik dan dilakoni. Dan bener-bener dipertahankan ini. Maka perbuatan jeleknya itu akan dilebur oleh Allah. Tapi lek dindir pemane dibantah. Wah, sajane aku yo seneng ya. Ngamal apa tapi piye wong kanca-kanca ora enak kabeh ya aku ijen. Lek nek ngono ya ora ragu. Ora sida lebur arek iki dodol. Ngerti? Wa yajziyahum ajrohum bi ahsani ladzi kanu ya'malun dan Allah akan membalas. Wa yajzalan males terus melakon sapa Allahum ing wong sing kuat apik mang ajrohum ing ganjarane musinin biasa lagi kanu ya marun kelawan diparingi kesempatan sing luwe apik dari apa yang mereka sudah melakukannya. Coba ate napa ge mungkin to wong kula niku SD wong mboten tamat langgar mboten tau ngabah Kik miturut kabarnya terus bapak kula biyen PKI bukan ngantemi langgar. Masa kula niku saged mboten to. Sik to. Kuwi iku sakjane butuh ngibadahne Gusti Allah apa butuh perhatiane wong. Bali ya tengri kumale. Doa lagi sah sah pun apa aja. Apa kau yang dengar? Sing nyukupi ku, nyukupi kawulan itu Allah. Apa gusol orang nyukupi neng kawulan? Apa gusol nyukupi? Kurang piye? Kau di jadi butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Ngomong apa? Mana dah mesti makan yang apa ya? Butuh berapa? Dah mesti nyukupi yang apa ya? Lho butuh pena lho kurang pena iki wong fasilitas urip dikeki kabeh. Ambekan dikeki mripat melek tangan kulo awake sikil jemakah lho kurang apa? Kurang pena iki. Pena iku apa manggone ning jumlahe dhuwit jumlahe kuwi. Pena iku kare mapan atimu lho. Lah nek kowe mapan ning kersane apa tenan ya atimu pena dhewe. Gemalah aku mbok papakno ning arepe dhuwitmu, atimu mbok papakno ning arepe bojomu, arepe mbok papakno ning arepe anakmu. Lha iki malah diumbar-ambir bojomu. Diumbar-ambir anakmu. Pas atimu mbok gantungno ning bojomu, lha bojomu mermut kowe megeret. Mbok papakno ning anakmu, lha anakmu pas bener kowe seneng bangga, tapi lha pas anakmu blonjong kowe bingung. Rupanya ini alai sama bikin apa yang supaya kowe orang duit gantungan kecoba dengan Allah. Dan pancen gudane wong arep lakoni apa ini mesti wayu khawifuna kabilladina min dunihi wayu khawifuna lan padha meden-medeni sapa wong akeh kaen sira Muhammad. Ya diwakili kan Nabi Muhammad saja ni, ya, wong Quran kan duliane Muhammad barang ya. Kowe kabeh sing maca Quran. Mesti wong lanang lakone apik, mesti ana sing tukang meden-medeni. Bila dina kelawan wong akeh liyane Allah, min dunia liyane Allah. Dene kowe engko melok ning langgar terus kancamu sing biasane main remis apa sing kancane lho ngono barang. Dene kowe melok ngono balani kono lha terus kowe lak terus dadi anak kowe kono. Padahal kowe nek kene dadi pemimpin lho ngono barang. Tidak merasa cukup Allah yang akan memimpin, tidak merasa cukup Allah yang akan menjamin. Dan kalau aku masih pantun Allah tak lah terus. Apa kata orang nanti? Ngono barang. Ya mesti orang yang aman apa itu jidin-jidin ini ngono kuwi. Mulanya sebenarnya kayak balik tengah Allah meh. Wa ma yudlilillahu fa ma lahu min had. Banyak orang kelek jantai arah kesasar ini. Kalau Allah Ta'ala diputus orang ini kesasar ini dan aku boleh no, petunjuk orang saya bukan nonton ya pada mereka Allah famalahu minhan maka bagi dia sama sekali tidak ada seorang pun yang mau memberi petunjuk ini aku sekadung jadi ponis oleh karena Allah sajanya aku dicukupi kabeh gue orang yang ngerti akeh dia yang mulang. Kowe iso maca Quran, masa iki akeh Quran tulisan Latin. Upama kowe isin meguru salat, saiki iki tuntunan salat lengkap sing tulisane Latin ya pirang-pirang. Hah? Bisa iki arek gelem ta ora ngono. Lha wae lho, kowe nyela wong jatahe niku. Jatahe kesasar niku. Iki ora gelem lho. Jatah. Terus akhirnya terus muni ngene. Lah nek ngoten panjenengan jatah kula nggih kesasar. Ya ngono, Sok. Lek panjenengan wis ngene ngono siap-siap. Apa mosok jebul neraka rasa sambat. Ngono, panjenengan jatah kula mboten oleh tanduran iki. Ya wis lek ora panen ora usah kesula. Lho, mula kowe kok nak kalah karo mau nandur tapi pengen panen kok. Kowe muni ngeten iki jatahe Gusti Allah terus padune kowe mau nglakoni. Padune mah lakoni akhire Gusti Allah mbok kaya tong sampah. Wis dadi tong sampah iki dienggo alasan ben bener. Dan ben ora dilokne wong terus muni yang takdire panjenengan aku ngene piye ndak. Ben ora dilokne wong muni ngono. Nek ngono ya ya mung kok terserah Gusti Allah. Terus aku sialan iki sih ya oleh rene jatah iku arep oleh hidayah soal mati kurang 3 menit oleh hidayah ya oleh. Terus kebablasan ora enek sing gendhek ya mbo. Wa qala lan dawu sapa Allah taala alam ya'lam bi anna Allah yara. Surat Al-Alaq ayat 14. Surat Al-Alaq itu. Ya, juz amma ya. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq. Satu ini apa ini? Orang apa? Maksud, gak apa? Jadi orang apa? Orang apa? Surat Al-Alaq ayat 11. Innal insana layadho. Diurut yang dhuwur ya. Tak bare surat pertama sing diturunke Allah alamal insana malam ya alam kala perhatian lo tenang ya itu perhatian lo tenang innal insana layadho sak temene menungso iku layadho yakine gampang nglakoni kelacutan tohiyah tohut arogan kapan kuwi an ro'a hustagna yen to ningali sapa insan ueng insan ditingali istana ing kang wis rasa sugih rasa cukup menungsa iku kan sembarang kali ketemu tanah niku gampang ngliwati wates niku sumos ren. Padahal sakjane ora ngono inna ila rabbika rujuan. Sak temene bali iku kabeh nang Allah ning pangeranmu. Mulane lek kowe sugih kuwi ya sugih Allah, lek kowe pinter-pinter ya Allah, lek kowe apik iku apik ya Allah. Sajane ngono. Araita alladzi yanha abdan idza shalat. Araita ana to ora ningali sapa sira. Alladzi yanha kan gelem nempet nafsune. Abdan isi rupa kawula ida sholat kekalane sholat sapa abad wong lek dino sholat sing tenan nafsune terhambat dengan sendirinya ara aita in kana ala huda ana to ningali sapa sira lek wong sing gelem sholat kuwi selalu melakukan mendapatkan petunjuk dari Allah au amara bit taqwa utawa perintah kelawan takwa ara aita in kadzaba wa tawalla. Ana to kowe ora tau ndelok apa akibate wong lek ngoro ning Gusti Allah lan ning sapa Allah. Jenenge lek conto pun kasar lho. Wong sing ora ngandel karo larangane Allah, wong wis ngerti lek kuwi bahaya dilakoni terus. Nggih. Akhire loro jantung, liver kena, uga kakan mendem. Gitu. Wis ngerti ngono apa? Alam ya alam bi anna Allah ya Rabb. Ana to ora ngerti sapa menungso lek Gusti Allah itu selalu melihat. Lha niki sing dadi pedoman patokane para aulia. Pedoman patokane para aulia, para wali dikasih Allah niku teng mriki. Jadi cukuplah Allah yang melihat. Dene liyane Allah melok-melok ndelok, ora aku sing ngongkon. Ora aku sing ngongkon, paling gak panjang karo Gusti Allah aku diposisikan napa? Diposisikan oleh Allah dalam posisi didelok wong. Niku persoalane. Wa qala lan dawu sapa Allah taala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Surat Fussilat ayat 53. Surat Fussilat ayat 53 Fusilat. Nanti itu Fusilat. Dan Jusinan. Dan Jusinan. Surat 40. Waduh, wah ada suratnya 41. Surat 41, 39. 41 buat contoh wali yang awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam awalam yakfi. Ayat ini seketika sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Niku sanurihim ayatina bakal ningalakan sopo ingsun Allah ayatina ing pira-pira ayat ingsun fil afaqi ing dalam pira-pira perjajahan. Sebenarnya sudah jelas di titik yang manapun jagat alam kabeh niki itu menjadi ayat Allah. Bukti ini mutlak lan hukum Allah sunatullah itu tidak pernah dirubah. Dan malah wafi angkusini orang yang apa tok yang paling kecil wafi angkusini yang dalam awak diwini wong akeh. Dan menungso ini dan juga awak menungso ini bukti itu kata kata bukti ayat itu si Allah sing klek dipikir sing tenang diroso sing tenang ngambil kejujuran ini nurani sing tenang tidak tertutup oleh hontok-hontok nafsu hatta yang abayana sehingga jadi pertewa lahum kejuru wong akeh apa anahu satu menek Allah wal haqku nyata nyata tenang bahwa rezeki itu jaminan Allah itu nyata gitu iya, nek nyosel lah jukur pake mesti ini wong niku muda tua fisik muda lemes muda rapatek kuat niku cara produksi kan semakin menurun daya kerja semakin menurun nah, tapi nyatanya putune muda akeh ya iso nyangoni kabeh niku gitu Mbak nggih ya pantes e kok jane lek muda tuwa muda ora duwe duit ternyata ya ora ya niku fi anfusihim gitu. Sama delok dhewe lah. Nah mesti ini Joko kuwi ra duwe tantangan. Bojo urung duwe, anak urung duwe, sik urip ijen nek ngurusi gowok cangkem sitok. Dungun kuwi nyambut gawe berumuran bayaran wis ngono atus iku ya ora tau ngentel. Nggih. Dungun ternyata rezeki itu bukan karena tanggung jawab banyak atau tidak banyak. Sing penting wong belajar yakin. Nek kuwi duwe potensi selenggarakno potensi sebagai penyampaian amanat nek kuwi urip yakin oleh rezeki kuwi sing nyukupi Gusti Allah lan nek kuwi nyelenggarakno amanat aja butuh seksi apa-apa ben Gusti Allah dhewe sing ngejani awalam yakfi ana ta ora cukup birobika kelawan pangeran sira apa sing ora cukup annahu sak temene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji termasuk niatmu termasuk amalmu iku syahidun mesti Allah nyeksani. Tidak cukupkah bahwa amalmu itu disaksikan Allah kok sehingga kamu membutuhkan saksi-saksi yang lain wonten lho nggih. Nek awasi makhluk ngene sak pira to? Lah yo panggeci awas Gusti Allah. Oh, wonten lah. Wong sampean turu dhewe. Ora nek sing bugah ya bugah Gusti Allah ora sampean dikatani dhewe yo nggih. Gila. Dene nek sampean kesempo ngene nek sampean kesini lali. Iku. Iki yo ora dihubung semut. Gak dihubung rayap, ngomong ya. Mau berturun terus kebacut ten rayap nyeroko tiboko ora krasa nulu piye. Jadi berarti kan zaman selalu disekseni Gusti Allah. Nggih. Bon. Niku dasar, dasar pemikiran lakune para aulia niku mboten niku. Nah terus cuma perangane beda-beda. Enten sing cek kawitan, enten sing sing pun cara sekolah ngono wis kare praktek. Fama bena amrihi mongko utawi nggon jumenenge perkarane para aulia fi bidayatihi ing dalem kawitan lakune para aulia iku alal firori yang ngatasi berusaha lari minal khalqi dari makhluk. Sik belajare wani mlebu ngono. Belajar ngelikno ngamal lari dari makhluk wal infirodi lan berusaha menciptakan suasana ijen bil malikil haqqi kelawan pangeran kang ratoni al haqqi kang hak. Berusaha terus golek nggon sepi-sepi ya pengin menikmati pikir itu hanya bersama Allah. Dan itu diusahakan secara fisik juga golek nggon sing kondusif secara saiki. Sing mendukung terjadinya pengendapan itu. Ngomahe golekno kamar khusus ora oleh dibuli sapa-sapa. Wis sik belajar, sik bidayah. Wa ikhfa'il a'mali lan nyamaraken pira-pira ngamal. Wa kitmanil ahwali lan nyimpen pira-pira suasana kerohanian. Mergo napa? Tahqiqan krana nyatakaken li tanaihi maring lebure aulia. Ketika mereka dalam suasana fana, maka dia merasa tidak berfungsi apapun di tengah masyarakat, bahkan dia hilang dari keberadaan ini semua. Dia hanya berada di sisi Allah. Ketika berada di sisi Allah, yang ada hanya Allah saja, dia tidak ada apa-apa, hilang. Wa tasmitanan krono netepaken li zuhdihim maring zuhdi aulia. Wa amalan ngamalaken ala salamati kulubihim ing atase keselamatane atine aulia. Itu ketika dia laku awalnya berusaha untuk menyelamatkan hati supaya tidak dilihat orang, supaya selamat dari napa sanjungan orang, supaya benar-benar kuat kesuhudannya. Wa hubban lan karena demen fi ikhlasi amalihim ing dalem murneaken pira-pira ngamale aulia dimurnekno li sayyidihim kedue bendarane aulia. Sampai kapan laku begitu itu? Sampai kapan? Hatta idza tamakkana. Sehingga kekalane wis dadi mantep. Apa al yakin keyakinan tentang hanya Allah sendiri. Wa ayyatun mustaqi kuat sapa aulia fi rusuhi ing dalem mancepe keyakinan. Wa tamkini lan tegese kokohe keyakinan. Wa tahaqqaqu lan padha ngleboni hakikat sapa aulia fi haqiqatil fana kelawan sejatine fana. Wong Jawa ngarani wis wayahe toko ngerame tapi sepi. Sepi ing keramaian, rame ing kasepen. No. Al-wahdah fil kasrah wal kasrah fil wahdah. Jadi ini ngoten. Ijen tapi rame mergo zikir terus. Rame akeh wong tapi ndek ijen mergo sing ketok mung Gusti Allah tok. Dan menurut ada sejarah kok Sampeyan terus jarak rentak ngene ora iso sing program Gusti Allah iki sampeyan. Tentu hakuk niku ora sengaja. Warudu lan padha bali sapa? Sapa-sapa aulia bali ila wujudil bakae maring wujudi kelanggengan. Nelebuni isbatilah. Balik teng niku nggih al-aqwan sabitatun bi isbatihi wa mamkuwatun bi ahadiyati dzatihi. Kahanan dunya iki ana, iku mergo anane Allah. Mergo dianakno Gusti Allah mlane dilangi ora iso. Dunya ya meneh langi ra kenek mergo banyak sing anakno Gusti Allah sing iso ngilangi dunya niki namung Gusti Allah. Tapi lek sampean nglebone ahadiyah Allah, mesti dunya kuwi ilang. Oh, ngoten. Nah, niki balik nih menyatakan menyaksikan adanya bako isbat itu tadi fahunaka lek wis teko posisi seperti itu insya Allah mengersakan sopo Allah sopo al-haq kukusi Allah al-haro mengkongetoakan sopo al-haq huming awliya. Kalau sudah sampai pada makam bako asalnya panah jizek panak terus lebur terus masuk ke bakok, maka dari setelah bakok itulah ada keputusan dari Allah. Kowe perlu ngetok apa ora? Ya Allah ngersakno ya. Ya diketokno karo Allah. Diketokno karo Allah. Tapi wa insya Allah mengersakan sapa Allah. Satara mongko nutupi sapa Allah ing aulia. Lah pancen kudu ndelik ya didelikno karo Allah. Didelikno uripe nyamar-nyamar. Wis dadi kere. Kadang-kadang dadi wong gembel, dadi wong gelandangan, ora ana wong reken. Pancen ditutupi karo Allah. Niku pancen posisine pas kudu ngoten niku. Wa insya Allah mengersakaken sapa Allah. Azhara mongko ngetokaken sapa Allahum ing aulia. Digetokno hadina kale wong kang nuduhaken kabeh li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah nuduhno ilahi maring Allah ya ketok ngono tok enek ditutupi ngono ya enek enekne sing muncul tampil menjadi pemimpin masyarakat enten aulia sing terus dadi pemimpin nuntun masyarakat ngajak balik ke Allah ngene. Wa insya Allah mengersakan sapa Allah satara mongko nutupi sapa Allahum ing aulia faqtata'a mongko mutusaken sapa Allahum ing aulia diputusaken an kulli syai'in saking saben suci-suci diputusna ilahi mung maring Allah tok nek terus Allah terus diputusi dipreteli wis ora ana wong reken. Wes blas ngreken ora. Terputus hubungan dengan selain Allah. Mula fazhurul wali mongko utawi tampile para wali iku laisa ora ana apa zuhur ora ana iku diiradati kelawan kersane wali mang linafsihi krana kanggo manfaate wali mang ora. Kok terus diprogram dirancang aku tak ngetok ah wong bendo lek aku wali mboten. Walakin tetapi ne bi iradatillahi kelawan kersane Allah taala lahu maring wali. Bal matlabu bahkan matlabu tae pangune awali ingkana lamun ana iku lahu kedhi wali apa matlabun panyenengan kok upama oleh nyuwun ngono sakjane asline ngono jane para wali ki nek duwe penyuwun ngono jane sing disuwun kuwi al-khifa'u sama lal jalalu ora ngedeng cuma lek Allah ngersakno ngedeng ya ora iso ditolak lho ngoten lho persoalan tapi sing paling dasar jane iku sama kama kaya keterangan Kodamna kamu nyisiakan sopo yang sungguh yang ma falam malam yakun mongko nalikane ora ana apa sing ora ana azhum penampilan iku matlabuhum dadi panyuwune aulia warodan ngersakaken sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala idharuhum ing ngetokaken aulia yo fa'dharo mongko nampilna sapa Allah ing aulia yusnajan nopo yang namanya penampilan itu tidak menjadi penyuwunan mereka tapi wong Allah taala ngersakno nampil dan mereka memang lalu tampil tawallal mongko nguasakaken sapa Allahum ing aulia bidzalika ing dalam mengkono-mengkono penampilan dikuasakaken ditakyidihi kelawan penguat-penguat sapa Allah maka biasanya aulia yang disuruh Allah untuk tampil biasanya beliau-beliau itu diberi takyid kekuatan-kekuatan untuk mengajak masyarakat diberi wewenang-wewenang untuk menaklukkan hati masyarakat supaya benar-benar masyarakat mengenal Allah dan biasanya ada wa waridatu mazidihi lan wawaridati mazidihi lan dikuasakan kelawan piro-piro waridat piro-piro barangkang anyar teko mazidihi tambahane Allah dan langsung bantuan-bantuan pengetahuan sehingga awali ini koyo-koyo terus dur pinter sembarang kalir dan dulu umur isi nom dulu dulu ya tapi kok pengalamannya akeh kok koyo-koyo orang mungkin oleh belajar kapan mungkin belajar tapi kok seluk-seluk sembarang kalian ngerti mulanya istilah tatahur fil ilmi nyegoro ngelmune sembarang kalian persoalan ngerti mulai soal cilik enak bayi masuk angin itu tengere piye ngono wong wedok-wedok ora ron dero nggih bayi kan mesti kiling gegem neko iku masuk angin masih urung nangis dan diblonyoi lho mesti ngerti sampai ngelmu titen dan titen yo ya apa umur isin nom diteni wong arep babarane anggere selendep-selendep wis 5 menit pisan iku lek babaran kurang sak jam yang bener lah mentakon ibu-ibu ni, karena ibu-ibu malah raroh. Gila, berikut lakon ibu ya, seluruh dia rakaruan dan dia rakau bermintaan, rakau bermintaan. Ini sama kita ni, nenek wong arep babaran, kalau selentup-selentup ini wes 5 menit pisan, ibu kurang sak jam bu. Jadi ibu malah saya ngerti-ngerti ni wali biasanya ngoten sampai ngelmu tentang rahasiane asma diparingi ngerti niku jenenge waridatul mazid perkara sing warid saka Allah sing nambahi kekuatan mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat memimpin hambanya Allah untuk tunduk kepada Allah saluran rahmatnya Allah mergo nerusa lakone Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin paling akhirnya orang butuh karo dukun tapi sajane ning wali bener lho. Sakare dituduh oh dukun. Padahal mboten. Mergo lek delok delok sapa lek nambani lho, pegawe ora nambani tok, liyane nambani lho akeh. Ya sampean deloke lek nambani tok, akhire malah sampean nanggep dukun. Dan intine napa? Setiap aulia yang memang harus membimbing masyarakat pasti oleh Allah diberi takyid dan waridah yang itu memperkuat posisi beliau untuk membimbing masyarakat tadi dikaulihi karena dawai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdurrahman bin Samurah marang Abdurrahman bin Samurah latatlu bil imarah latatlu ojo njaluk-njaluk sira al-imarata ing dadi pemimpin. Iku ora usah njaluk-njaluk dadi pemimpin. Mergo fa'in naka. Mergo sak temene sira iku in aqaita, in utita, lamun diparingi saka sira hak ing imar, lek kowe dikeki diparingi dadi pemimpin. Min ghairi mas'alatin kelawan tanpa njaluk uinta monggo diparingi pitulung sapa sira. Nek kowe karo Gusti Allah panjeneng diparingi pangkat mimpin mesti monggo diparingi pitulung sing berhubungan karo soal mimpin memang. Mane aja njaluk dadi pemimpin. Tapi lek wis dikongkon mimpin ya budal mimpin. Tapi wa in uqita lamun diparingi sapa sira ha ing imarah mau pemimpinan mau tapi olehmu diparingi men an masalaten sebab kowe njaluk-njaluk dikon mimpin ya uqita monggo dipasrahi sapa sira ilahe maring imarah akhire kon ngurusi dhewe ora ana sing bantu ora ana sing bantu. Tapi lek kowe ora njaluk kok diserahi, lek mesti sing bantu akeh. Lho niku. Mula sapa niku? Wa manut ae sapa wong iku tahakoko wis hakikat wis nyejati. Sapa man minum saking aulia nyejati bil ubudiyati. Lawan posisi kehambaan lillahi maring Allah taala. Para aulia yang benar-benar sudah masuk di posisi Abdullah, posisi menghamba kepada Allah, lam yatluk mongko orang nyuwun sapa man orang nyuwun duhuron ing tampil wala khifaan lan ora ing sama. Nek posisine posisi ngibadah iku wis ora njaluk ketok lan ora njaluk nutup. Mergo ketok lan nutup wis ora dadi masalah. Mergo ketok ya pangga didelok Allah, nutup apa pangga didelok Allah. Mergo wis memahami betul, ngrasakno betul tentang ala kulli syai'in syahid. Allah kuwi nyekseni segala sesuatu. Bal iradatuhu. Bali utawi karepe manangi iku wakfun mendek ala ikhtiari sayyidihi ing atase pamilihe bendarane man lahu kedue man akhire sak tiba-tiba dan sak tiba-tibane tiba kon mimpin ya mimpin tiba kon leren ya leren ora dadi masalah. Halo ngoten didelok wong ya ora apa-apa, ora didelok wong ya ora apa-apa. Wis tentu pas rasane apa enak. Ngoten. Mula waqala lan dawuh. Niki sik terus dawuh Syekh Ibnu Athaillah ing Latoi Kulmina. Waqala lan dawuh sapa Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu. Man utawi sapa wong iku ahabba seneng sapa man azhura ing penampilan bahwa mongko utawi man iku abdu zuhur dadi kawulane penampilan. Sapa sing seneng penampilan maka dia akan mengabdi kepada penampilan itu sehingga demi penampilan maka dia merelakan segala sesuatu kepada siapapun yang bisa menampilkan. Kalau untuk bisa tampil shooting jadi penyanyi terkenal harus menyerahkan keperawanan ya ora apa-apa sing penting iso tampil ngoten barang menekan. Lha usah nek ngoten iku mergo kadung dadi kawulane penampilan. Maka seluruhnya akan dipersembahkan untuk penampilan itu. Sampai-sampai orang rabi sih lah oleh rabi tidak melorot popularitasku ya, maka kepentingan-kepentingan yang lain akan dikorbankan demi untuk menjunjung tinggi yang namanya penampilan itu. lek perlu aku perlu perang, mergo aku perlu tampil, mergo aku gak tampil dianggap wong bodho. Terus pokoknya segala usaha dikerahkan hanya sekedar ben ketok. Mergo kadung keranjingan mencintai penampilan itu. Ngono, akhirnya demam panggung ngendengi panggung, ora kok demam panggung wedi panggung. Suwalihe wa manukai sapa wong iku ahabba cinta sapa man al-khifa'in dhewe. Barang siapa yang keranjingan posisi pandelian, bahwa maksud iman iku abdul khifa, dadi kawulane dhewe. Malah senengane dhewe ae karo maido pembuli. Delik maju bare yo delik. Nabok nyilih tangan menyang senengane delik yo. Ben ketok apik nek delik. Yo delik tapi ben ketok apik, ngoten. Saget apa to? Mruwa pancen kawulane delik, nek anggere sing delik no marem. Tapi ambek mendeliki terus. Ngono kudu sampe ngrasani, terus sing kon ngrasani wong liya nek dhek ora saget to. Nglakoni elek yo delik, lakoni apik yo delik. Wong kawulane delik kok. Nek pas kumpulungake yo nggih kenapa-napa sae niku terus mundur dek gara-gara para liya yo grok-grok. Kawulane delik. Sedangkan main di belakang layar. Sing dadi lurah kowe aku sing botoi delik. Sampai kok perlu sak bisa dituku kabeh wong duwite dek. Iku perlune ben memuluskan kehendaknya. Iku jenenge Abdul Khifa. Dan nek suami sing sak wanike meh sing ora ndelik sing ora ngetok piye wa manutari sapa wae. Iku kana wis ana sapa manane iku abden dadi kawula sejati lillahi kabeh Allah taala ya fasawaun. Monggo iku padha alahi ing atase manmah ngopo adharo adharo ing yento pasawaan mongko iku podo alai ingatasi man adharo utawi yento wenten anjil kedua adharo utawi yento ngeto akan sopo Allahu ing man au akfa utawa nyamar akan sopo Allahu ing man lek wong iku dadi kawulane Allah sing dirasa iku selalu didelok Allah mbuh ketok mbuh ora ketok niku padha ngaji sing teko wong telu ya padha ngaji sing teko wong 3000 ya padha dan mergo sing penting ngaji kuwi ya kira nek sing muni nek sing rumakno ya wis dadi ngaji lho tapi yo angel nggih angel wong sing teko akeh tapi ngantuk kabeh ngene ya wis mlegrek. Aku kok gak diperhatekno ngono ya wis gelo. Mergo dadi kawulane digelo. Kawulane pandelokan. Kawulane penampilan, bukan kawulane penyamaran. Mula sing inti sakjane soal ketok utawa gak ketok. Iku balike panggah teng posisi punjer teng atine dhewe. Dewi hati mungkin ngamulah sopo ngutok juga dititakon baik kue ngamulah ini Allah ya dijila Allah tak cukup baik kue ngamulah ini macam-macam ya kudu dijila macam-macam ini wah wah mau ngisi dilok orang kaya ini kulek pacarnya orang teko ya orang marum sing dilok yang mau hake pandai main poli sing dilok yang mau hake supporter hake tapi pacarnya orang melak dilok orang yang lopro bangsa pacarnya teko melok jadi super ayo terus semua akan menang tiba-tiba menangnya ini orang kok mergo ingin membela timnya tapi menangnya poli mergo didelok pacarnya kayak kita cinta di SMA nih kok bilang, ya ini yang delok ya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya paringi pitulung dening Allah saged nglampahaken ibadah ingkang bener-bener ikhlas. Monggo kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah.